Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Pada saat ini kita lanjutkan kajian pada subuh. Kita masih membaca surat Al-Asr. Terakhir kita baca penjelasan dari Syekh Rahimahullah Ta'ala tentang contoh-contoh dari macam-macam sabar. Atau lebih tepatnya contoh terkait dengan masalah bagaimana sifat orang-orang yang diselamatkan dari kerugian, dikecualikan dari kerugian. Mereka beriman, beramal saleh, saya berwasiat dengan al-haq, dan saya berwasiat dengan kesabaran. Mencontohkan bagaimana contoh mereka saling berwasiat dengan kesabaran, berwasiat dengan kesabaran untuk taat. Ya, ketika melihat seorang yang malas untuk sholat berjamaah di masjid, mencukupkan di rumah, maka diberi nasihat untuk sabar. Ya, untuk sabar la ta'atillah, ya akhi, asbir nafsak, ya, wahai saudaraku, sabarlah engkau, bawa jiwa untuk sabar dalam melakukan ketaatan dengan cara ihbisha kalifha antasalim al-jama'ah. Sabarkan dirimu untuk dipaksa berangkat berjamaah di masjid. Demikian juga ada orang yang berat untuk mengeluarkan zakat, diberi wasiat untuk bersabar melakukan ketaatan dengan mengeluarkan zakat. Kemudian mereka yang berwasiat dalam meninggalkan maksiat, ya, ketika melihat temannya, saudaranya bermuamalah dengan muamalah yang haram, diberi wasiat untuk meninggalkannya. Yang ketiga, berwasiat dengan kesabaran ketika menerima takdir. Ya, ketika saudaranya sakit, misalnya diberi nasihat dengan menyatakan isbir ya akhi, hada amrun muqaddar, ini adalah perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaza'a la yufidu syai'an, berkeluh kesah mencela takdir itu tidaklah memberikan faedah sedikit pun. Wasimral huzun layarfal huzun, terus menerus dalam kesedihan, terus menerus sedih itu tidaklah akan bisa menghilangkan kesedihan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyatakan kata beliau, fainqila ayyu anwa'is sabr asyaku ala nufus. Jika dikatakan mana dari tiga macam kesabaran yang paling berat atas jiwa kita, fal jawabu hadha yakhtalif, ini berbeda-beda. Famadun nas yashuqqu alaihi alqiyam bita'ah wa takunu thaqilatan alaihi jiddan. Sebagian orang berat atas dia untuk melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan menjadi satu beban berat sekali atas dia. Sehingga ya, tentunya bagi dia sabar untuk taat sangat berat. Wabadun nas bil'aqs at-ta'ah hayyin alaih. Tapi sebagian orang sebaliknya, dia terasa mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berat. Lakin tarkul ma'asiyah sa'ab. Tapi dia berat sekali untuk menyabarkan dirinya meninggalkan maksiat. Gampang tergoda maksiat. Gampang terseret ajakan syaitan untuk bermaksiat. Sehingga sabar untuk meninggalkan maksiat bagi dia adalah perkara yang berat. Syaqun masaqqah kabirah. Dia sangat berat dengan masaqqah yang sangat besar untuk meninggalkan maksiat. Wabadun nas yashadu alaihi as-sabr wa ta'ah. Was-sabr ala ma'siyah anil ma'siyah. Lakin yatahammal as-sabr al-masa'ib. Sebagian orang lagi mudah bagi dia untuk sabar dalam ketaatan, untuk sabar meninggalkan maksiat, tapi dia tidak mampu untuk sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Ya'jiz. Hatta innahu qad tasilu bil halu ila an yartadda wa anzubillah. Bahkan sampai pada tingkat musibah yang menimpanya tersebut dan dia tidak mampu untuk menahannya, untuk bersabar menerimanya, sehingga sampai dia na'udzubillah murtad. Kama qala Allah Ta'ala, wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. Kalau menerangkan, ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala harf. Fa'asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia tentram dengannya. Di atas iman, di atas ibadah. Wa inna sabatu fitnah. Tapi ketika dia terkena fitnah, berbagai macam ujian, in qalaba wajhi, dia pun kembali. Yani maksudnya adalah berbalik dari ibadah, berbalik dari iman, yang dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tidak tahan dengan ujian di jalan Allah, ujian, musibah. Ya, di atas ibadah dia kemudian berbalik dari iman, kembali dari keimanan, murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasara dunya wal akhirah. Dia telah rugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal husranul mubin. Sehingga dengan ini kita tahu bahwasanya harus kita berupaya melatih sabar untuk bersabar di atas ketiganya. Sabar dan ketaatan kepada Allah, sabar untuk menjauhi berbagai maksiat kepada Allah, dan juga sabar untuk menerima takdir, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai musibah yang menimpa kita. Kata Syekh rahimahullahu Ta'ala, idzan na'khudhu min hadhihi surati anna Allah Subhanahu wa Ta'ala akhada bil qasam al mu'akkad bi inna wallam. Jika demikian kita ambil dari surat ini satu faidah, satu pelajaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, menguatkan surat ini dengan sumpah wal asr. Sumpah dengan asr, dengan masa zaman. Al mu'akkad bi inna, kemudian dikuatkan dengan inna. Inna insan. Wal lam, dan dengan lam taukid, la fi husrin, dengan tiga penekanan. Sumpah, kemudian inna, taukid, dan lam. Apa yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, ya, ketika menyebut dengan tiga penekanan ini, yaitu anna jami'a bani Adam fi husrin, bahwa semua bani Adam dalam kerugian. Wal hasru muhitun bih min kulli janib, yakni kerugian meliputi mereka dari segala sisi, sehingga Kenapa disebut dengan la fi husrin, dengan fi, tidak dengan la husrun tetapi dengan huruf fi? Untuk menunjukkan kerugian ini meliputi dia. Dia tenggelam dalam kerugian, meliputi dirinya kerugian tersebut. Illa, kecuali menittasafa bi hadis sifatil arba, kecuali orang yang belum memiliki empat sifat ini, yaitu al-iman, iman, dan kata sahabat Rahman As-Sanji rahimahullah, tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Karena iman adalah syarat dari ilmu. Kemudian al-amal salih. Kemudian wattawassaw bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran, dengan syariat. Wattawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laulam yunzilillahu ala ibadihi hujjatan ila hadis surah lakafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan atas hamba-hambanya satu hujjah selain surat ini, maka cukup bagi mereka. Ini juga terdapat dalam surat al-usul. Kalau yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lau tadabbaran nasu hadis surah tawasi'athum. Lau tadabbaran nasu hadis surah, seandainya manusia mentadaburi surat ini, lawasi'athum, niscaya akan meliputi mereka, cukup bagi mereka sebagai pelajaran. Kata syarhimahullahu ta'ala, apa makna ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ini? Yaitu kafathum mu'idhatan wa hasan ala tamassuk bil iman wal amal salih wa da'wata ila Allah wa sabri ala dzalik. Cukup surat ini sebagai nasihat, pelajaran, anjuran, dorongan untuk berpegang teguh dengan iman, berpegang teguh dengan amal saleh, dengan dakwah ila Allah dan sabar di atasnya. Walaysa maraduhu an hadis surah kafiyatun lil halqi bi jabi syari'ah. Bukan maksud Imam Syafi'i rahimahullah surat ini cukup bagi makhluk dalam menjelaskan semua syariat, bukan. Lakin kafatuhu mu'idhah, tapi maksudnya surat ini cukup sebagai pelajaran, nasihat. Barang siapa yang ingin lepas dari kerugian, yang selamat dari kerugian, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan iman, amal saleh, sering berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Faqulu insanin akhirin idza arafa annahu fi husrin ila yattasafa bi hadhihi sifati arba fa innahu sawfa yuhawilu bi qadri ma yastati' an yantasifa bi hadhihi sifati arba. Kenapa cukup sebagai pelajaran? Iya. Kata beliau, karena semua orang berakal. Semua orang berakal. Kalau dia tahu diri dalam kerugian, kalau dia tahu semua manusia dalam kerugian, kecuali jika memiliki sifat sifat yang empat ini, maka dia akan berupaya, berusaha keras dengan segala kemampuan untuk memiliki empat sifat ini. Bagaimana dirinya bisa menguatkan iman, bisa menambah amal saleh, bisa saling berwasiat dengan al-haq dan kesabaran. Wa ila takhrisi nafsihi bil khusran. Kalau seorang yang berakal tahu bahwasanya semua manusia dalam kerugian kecuali yang memiliki empat sifat ini, maka dia akan bersemangat berupaya untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian tersebut dengan cara menghiasi dirinya dengan empat sifat yang Allah sebutkan. Nasallallah an yaj'alana min rabihin al-muwaffaqin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan, Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan taufik. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Naam, amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih.